saja, jangan kau sembunyikan. Bila diriku tak lagi di hati, kenanglah aku pernah singgah di hatimu. Meski sekedar mengukir hatimu.